وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Muluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, nama yang terakhir kita bahas adalah Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Dengan berakhirnya pembahasan tentang tiga nama itu, berarti kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab yang ketiga. Tentang bab yang ketiga. Berarti kita sudah mempelajari berapa bab? Tiga bab. Ya. Bab yang pertama adalah nama-nama Allah yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Bab yang kedua adalah nama-nama Allah yang menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah nama-nama yang menumbuhkan perasaan takut dan muraqabah kepada Allah. Nah, hari ini kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu nama-nama Allah yang menumbuhkan kesabaran. Apa? Kesabaran. Berarti bab yang pertama tentang apa? Cinta kepada Allah. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Yang ketiga, takut dan muraqabah kepada Allah. Dan yang keempat, napa? Kesabaran. Ya. Sampai selesai tiga bab, kita sudah mempelajari 47 nama Allah. Berapa? 47 Asma'ul Husna. Berarti mulai dari bab tentang sabar, kita akan mempelajari nama yang ke-48. Tapi ya, sebelum kita mengkaji satu persatu dari nama-nama tersebut, seperti biasanya kita akan mengawalinya dengan mukaddimah. Ya, dengan mukaddimah yang menerangkan kenapa kok mengimani Asma'ul Husna itu bisa menumbuhkan kesabaran? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Nanti akan dijelaskan di sini bahwa ternyata semakin orang mendalami Asma'ul Husna, maka dia akan semakin sabar. Semakin apa? Sabar. Semakin orang gak ngerti Asma'ul Husna, maka dia akan semakin gampang. Kebalikannya sabar, no? Gampang jengkel, ya, gampang emosi. Ya. Berarti sing emosian gue nurung kenal Asma'ul Husna. Bisa hafal kok. Sing penting kan bukan hafalnya. Yang paling penting ngerti enggak? Ya. Karena dengan memahami Asmaul Husna kita akan semakin mengenali sinten Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kitabnya silakan dibuka di halaman 76. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجديل حفظه الله تعالى الفصل الرابع الأسماء التي تثمر الصبر والرضا بحكمه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها من دروب المصالح التي لا يحصيها علمه ولا فكرته وهذا يعين على الصبر والرضا والاستسلام لحكم الله عز وجل. نعم. الفصل الرابع باب yang keempat. الأسماء التي تثمر الصبر والرضا بحكمه. Nama-nama Allah yang akan membangkitkan sabar dan ridho dengan ketetapan Allah. Sabar dan apa? Ridho. Saya pernah sampaikan di sini. Sabar sama ridho itu levelnya tinggi mana? Ridho. Yang hukumnya wajib yang mana? Sabar. Ridho hukumnya apa? Sunnah. Saking beratnya. Saking beratnya. Dan inilah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita diwajibkan dengan level sabar. Syukur-syukur munggah kelas. Menjadi apa? Ridha. Nama-nama yang akan kita pelajari ini ada sekitar 6 nama. Insyaallah kalau kita pahami dengan baik, kita amalkan konsekuensinya, maka akan membuat kita menjadi orang yang semakin sabar. Sabar kepada siapa? Istri? Apa kepada anak? Anak dan istri. Kepada suami? Ya. Sabar dalam menghadapi ketetapan Allah. Kenapa? Sabar dalam menghadapi ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ada yang sifatnya hukum agama, ada yang sifatnya takdir. Ketetapan Allah itu ada yang sifatnya apa? Hukum agama. Harus sholat sehari berapa kali? 5 kali. Apalagi Ramadan wajib puasa sebulan penuh. Berapa hari? Berapa hari? Ya tergantung. Kalau enggak 29 ya 30 hari. Enggak ada puasa 28 hari. Tapi kan tahun kabisat. Tahun kabisat. Puasanya enggak bulan Februari apa enggak bulan Ramadan. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau enggak 29, berapa? 30 hari. Itu namanya hukum agama. Ada ketetapan Allah sifatnya takdir. Apa? Takdir. Allah menakdirkan kita punya istri dengan kelebihan dan kekurangan. Kita ditakdirkan oleh Allah punya anak yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Itu namanya takdir. Mana yang kita harus sikapi dengan sabar? Ketetapan Allah yang hukum agama atau ketetapan Allah yang takdir? Dua-duanya. Dua-duanya. Harus dihadapi dengan kesabaran. Makanya kalau disuruh berangkat ke masjid, ya kudu sabar. Memang untuk menjalankan perintah Allah itu membutuhkan kesabaran. Kalau meninggalkan larangan butuh kesabaran buat butuh sama. Ya. Menjalankan perintah Allah membutuhkan kesabaran. meninggalkan larangan Allah juga membutuhkan kesabaran. Sama. Ya. Menghadapi takdir Allah juga membutuhkan kesabaran. Apalagi kalau takdirnya itu pahit. Apalagi kalau takdirnya itu pahit. Pahit terasa oleh kita. Ya. Rizki nopo? Seret. Menghadapinya dengan sabar. Ya. Orang yang kita sayangi dipundut ya sama sinten? Sama Allah Azza wa Jalla, meninggal dunia. Butuh sabar. Ya. Barang yang sangat kita sukai ternyata hilang, rusak. Ya. Butuh sabar. Termasuk bukan hanya barang, termasuk juga makhluk yang kita sukai. Ya, yang kita sukai kan enggak cuma manusia. Kucing. Ya, kadang-kadang ada yang suka banget kucing. Terus kucingnya apa? Mati nangis. Sing sabar. Jangankan kucing, menung sampai mati. Apa maning apa? Kucing. Ada yang kelangenannya kucing, ada yang kelangenannya ya, apa-apa. Burung, enggak apa-apa, ya. Tuku larang-larang sih boleh. Mati sabar. Ada yang kelangenannya ikan, ya. Beli mahal-mahal koi, ya. Listrik mati, ya. Berjam-jam sampai oksigennya enggak nyala. Mati. Ya. Karena ikan koi itu kan butuh apa? Oksigen yang full. Tahu-tahu matinya listriknya matinya lama gitu. Itu sampai orang bela-belain itu nyari oksigen kemana-mana. Demi untuk apa? Ya, demi untuk ikan koi. Ternyata mati. Sedih. Ada yang kelangenannya kura-kura. Ya, sejak kecil sampai 12 tahun. Gede. Mati. Ya memang. Jadi digoreng. Boleh Ustaz makan kura-kura Ustaz? Ya. Orang tegel Ustaz. Alah Jan. Ada sebagian orang ngingu ayam. Ya. Mulai dari kecil sampai besar. Nanti ngendok. Nanti mati. Bukan enggak mati. Ding. Mati enggak boleh dimakan. Ding. Ya. Kalau ikan mati boleh dimakan. Kalau ayam mati enggak boleh. Ya. Anak-anaknya mau disembelih orang tegel begitu sampai di depan meja. Ya Allah, kemutan. Alas. Masane mangan ya mangan bae lah. Ya. Jangan terlalu terbawa napa? Perasaan. Menghadapi takdir Allah butuh sabar. Menghadapi perintah Allah butuh sabar. Meninggalkan larangan Allah butuh sabar. Itulah ketetapan Allah. Kemudian beliau membawakan statement yang pertama dari seorang ulama besar yang kita kenal dengan julukan Imam Ibnul Qayyim. Sinten? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata beliau? Man sahhat lahu ma'rifatu rabbih wal fiqhu fi asma'ihi wa sifatihi. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah. Barang siapa benar-benar napa? Mengenal Allah. Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-namanya siapa? Sifat-sifatnya siapa? Nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Barang siapa yang mengenali Allah dengan sebenarnya. Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Alima yakinan. Annal makruhati allati tusibuhu wal mihanu allati tanzilu bihi fiha min durubil masalih allati la yuhsiha ilmuhu wala fikratuhu. Barang siapa yang kenal Allah dengan sebenarnya, maka dia akan yakin seyakin-yakinnya bahwa musibah dan ujian-ujian yang menimpanya, di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang ilmunya enggak nyampe untuk memahaminya. Saya ulangi. Barang siapa yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya, saat dia ditimpa musibah atau ujian, maka dia akan yakin, seyakin-yakinnya, bahwa di balik musibah ini ada apa tadi? Kebaikan. Tapi karena ilmu kita nopo terbatas, kadang-kadang kita belum paham kebaikan itu apa. Dan bisa jadi ngerti dan paham kebaikan itu dalam waktu dekat, dan bisa jadi ngertinya kapan? Setelah sekian tahun ke depan. Ngelamar akhwat, ditolak. Sakit. Sakit gak? Ngelamar akhwat. Ngertos akhwat? Ya, ngelamar seorang gadis. Kok ternyata ditolak? Sakit atau tidak? Sakit. Oh, banget. Oh. Sakit banget. Serasa hati itu diiris-iris. Wajan, Masya Allah. Kayak nyongko ditolak. Kira-kira kayak gitu. Yakinlah, seyakin-yakinnya, bahwa di balik musibah ini pasti ada kebaikan. Yang kebaikannya mungkin baru kita tahu kapan? Setelah wis duwe anak 10. Dengan gadis yang lain. Jadi setelah beda pilihan. Kita enggak tahu apa kebaikan di balik itu. Bisa saja. Ternyata dari wanita yang menolak kita itu, ternyata Allah tidak memberikan keturunan. Mungkin atau tidak? Mungkin. Setelah nikah dengan wanita yang berbeda, ternyata Masya Allah, bentahun. Ya aja bentahun melas ya. Ben? Rong, telung tahun lah ya. Idealnya kan menyusuinya berapa? 2 tahun. Setelah menyusui isi maning. Ya, isi maning 9 bulan. Berarti kan 2 tahun 9 bulan ya, kira-kira 3 tahun ideal lah ya. 3 tahun. Nek saben tahun yang melas. Ya kasihan. Sing melas apa? Njenengan si pedang. Ya. Kasihan istri. Ramadan tahun ini hamil. Ramadan tahun depan menyusui. Ya. Ramadan tahun depan lagi hamil. Kapan gue arep Ramadan? Ya. Kapan le arep puasa? Jadi di balik musibah itu kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa ada kebaikan. Kenapa? Karena yang menakdirkan musibah itu sinten? Allah. Yang menakdirkan anak kita meninggal sinten? Allah. Yang menakdirkan rezeki kita seret, sinten? Allah. Dan Allah itu ketika menakdirkan sesuatu, tidak mungkin tidak ada maksud dan hikmahnya. Itu tidak mungkin. Saya ulangi. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan sesuatu, tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Itu tidak mungkin. Setiap takdir Allah pasti ada hikmah kebaikannya. Sepahit apapun takdir itu. Seberat apapun musibah yang kita alami, itu pasti ada hikmah kebaikannya. Cuman lagi-lagi karena saking luasnya hikmah Allah dan dalamnya hikmah Allah, dan saking napa? Terbatasnya pemahaman kita, saking sedikitnya ilmu kita, sehingga kita kadang-kadang gak ngerti. Kalau gak ngerti bagaimana? Ridho. Kenapa? Ridho. Diterima dengan lapang dada. Walaupun kita gak ngerti di mana hikmah kebaikannya. Ustaz, kalau saya punya duit banyak, Ustaz, kan saya punya, bisa haji. Saya bisa umroh. Saya bisa sedekah. Sekarang rezeki saya sedikit-sedikit. Jangankan buat umroh, buat makan saja sering kurang. Hikmah kebaikannya di mana, Ustaz? Loh, apa jenengan yakin kalau duitnya banyak arep mangkat kaji? Yakin? Ada enggak orang yang duitnya banyak malah duitnya digunakan untuk berbuat maksiat? Ada enggak? Bang, ada enggak orang yang duitnya miliaran tapi belum haji? Ada. Dan mungkin banyak. Berarti kekayaan buat orang itu bisa jadi merupakan azab. Kita kan enggak tahu. Kalau kita dikasih sama Allah duit banyak itu, apa benar-benar akan digunakan untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah? Atau jalah malah justru sebaliknya, uang itu akan mendatangkan apa? Murkanya Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau, kata penulis di sini, wa hadza yu'inu 'ala as-sabri war-ridha wal-istislami li hukmillahi ta'ala. Ketika kita yakin bahwa setiap takdir Allah itu pasti ada hikmah kebaikannya, maka ini akan membantu kita untuk sabar, untuk rela dan menerima dengan lapang dada seluruh ketetapan Allah. Yang enak maupun yang tidak enak, yang manis maupun yang pahit. Ini adalah nasihat dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Mari kita lihat nasihat yang kedua. Iqra. Qala al-mubarrid qila lil Hasan ibn Ali inna Aba Dzar yaqul al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina was-saqmu ahabbu ilayya min as-sihha. Faqal rahimallahu Aba Dzar amma ana fa aqul man ittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna shay'a. وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. Nah, sekarang kita akan membaca nasihat dari dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Al-Husain ibn Ali. Sinten? Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Sinten Al-Husain bin Ali? Cucunya Rasulullah SAW. Husain bin Ali, cucunya Rasul SAW. Kok bisa? Karena Husain nikah sama Fatimah. Maaf. Kita ulangi. Husain bin Ali, kenapa bisa jadi cucunya Rasul? Karena Ali nikah sama Fatimah. Dan Fatimah adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca kisah dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Husain bin Ali, yang kedua Abu Dzar. Sinten? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Qila lil Husain ibni Ali. Inna Aba Dharrin yaqul al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina was-suqmu ahabbu ilayya min as-sihhah. Ada seorang datang menyampaikan kepada Al-Husain, wahai Husain, Abu Dzar pernah menyampaikan seperti ini. Abu Dzar pernah menyampaikan seperti ini. Apa kata Abu Dzar? Aku itu lebih suka miskin daripada kaya. Dan aku lebih suka sakit daripada sehat. Siapa yang ngomong? Abu Dzar. Apa kata beliau? Aku itu lebih sakit, lebih suka miskin daripada kaya. Dan aku lebih suka sakit daripada sehat. Kenapa? Karena pengen dapat pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Pengen dapat pahala sabar. Dan pahala sabar itu adalah salah satu pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala tanpa hitungan, tanpa batas. Kalau ibadah yang lain kan 10, terus berapa? 700. Kalau sabar itu tanpa batas. Jadi kenapa Abu Dzar lebih suka napa wau? Miskin daripada kaya? Karena beliau pengin sabar. Kenapa beliau lebih suka sakit daripada sehat? Karena beliau pengin sabar. Dan pahala sabar enggak ada batasnya. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Sing kaya Abu Dzar ngacung. Jadi bagus. Jadi kan kalau selalu milih kaya atau miskin, nanti suara nih, jadi kan pengen kaya atau miskin, jadi kan pengen sehat apa sakit? Katanya bagus tadi Abu Dzar, gimana sih? Oke, inilah perkataan siapa? Abu Dzar. Perkataan ini dinukil oleh seseorang, disampaikan kepada siapa? Al-Husain ibnu Ali, sama-sama sahabat Nabi SAW. Apa komentar dari Al-Husain? Kata beliau, rahimallahu Aba Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Itulah komentar pertamanya Al-Husain. Padahal habis ini Al-Husain mau mengkritisi perkataannya Abu Dzar. Habis ini beliau akan mengkritisi pernyataannya siapa? Abu Dzar. Tapi kritik itu diawali dengan doa. Begitu seharusnya. Ada sesuatu yang enggak cocok, jangan langsung das. Ya. Tapi didoakan kebaikan. Begitulah etika nasihat, etika mengkritik yang dicontohkan oleh sahabat Rasul SAW. Cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Al-Husain bin Ali. Amma ana fa aqul. Kalau aku, maka menurutku seperti ini. Menurutku seperti ini. Jadi Al-Husain mengkritik pendapatnya siapa tadi? Abu Dzar. Tapi beliau pun mengatakan ini menurut saya. Ya, ini juga tawaduknya siapa? Al-Husain. Kalau menurut saya kayak gini. Enggak juga Al-Husain kemudian mengatakan, pokoknya yang paling benar omonganku. Enggak. Ya. Beliau mengatakan, kalau menurut saya seperti ini. Apa kata Al-Husain? Manittakala ila husni ikhtiyarillahi lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang menyerahkan semua takdirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak perlu berangan-angan apapun. Barang siapa yang menyerahkan nasibnya kepada siapa? Allah. Maka dia enggak perlu berangan-angan apapun. Kalau Abu Dzar tadi berangan-angan kaya atau miskin? Miskin. Berangan-angan sehat apa sakit? Sehat. Sakit. Kalau jenengan tadi berangan-angan apa? Sehat, berangan-angan kaya. Kalau kata Al-Husain, apapun yang Allah takdirkan diterima saja. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena takdir Allah itu yang terbaik. Yang terbaik. Jenengan sekarang kaya atau miskin? Kaya. Orang sing jauh miskin. Yang kaya berarti kaya adalah yang terbaik buat jenengan hari ini. Yang miskin itu yang terbaik buat jenengan hari ini. Masalah kemudian besok yang kaya tambah kaya atau kebalikannya, yang kaya jadi miskin. Besok juga itu yang terbaik. Masalah jenengan yang sekarang miskin, besok tambah miskin atau jadi kaya, itu pun yang terbaik. Karena takdir Allah itu yang terbaik. Sama ketika kita ngomongin masalah kesehatan juga sama. Sekarang jenengan sehat? Alhamdulillah. Kesehatan hari ini itu yang terbaik buat kita. Masalah besok kemudian ditakdirkan kita sakit, maka itu pun yang terbaik dari Allah. Yang sekarang sedang sakit, maka yakinlah bahwa sakitnya kita hari ini itu yang terbaik. Masalah besok mati, itu yang terbaik. Masalah besok sehat, itu yang terbaik. Lam yatamanna syai'an. Dia enggak berharap apa-apa. Tapi kita boleh dong berdoa minta keselamatan. Boleh atau tidak? Boleh. Setiap pagi kok kita doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunia wal-akhirah. Setiap hari kita berdoa. Enggak masalah. Itu kan bagian dari ikhtiar berdoa. Tapi kemudian apakah doa kita kemudian dikabulkan sesuai dengan permintaan kita? Minta sehat, dikasih sehat berarti sesuai dengan permintaan kita. Atau Allah takdirkan kita minta sehat, ternyata Allah takdirkan sakit. Itulah takdir Allah yang terbaik. Tapi kita disuruh ikhtiar. Jenengan punya cita-cita jadi orang kaya, boleh? Boleh. Kalau punya misi. Apa misinya? Supaya bisa banyak beramal dengan kekayaannya. Jenengan kerja, jenengan punya cita-cita, jenengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, enggak masalah. Tapi kemudian dikasih atau tidaknya, itulah ketetapan dari Allah, dan ketetapan Allah pasti yang terbaik. Wa hadza haddul wuqufi 'ala ar-ridha bima tasarrafa bihil qadha. Dan itulah maksud dari ridho. Maksud dari ridho adalah dengan meyakini apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Makanya orang yang ridho dengan takdir Allah, Tidak ada rasa sakit di dalam hatinya. Berbeda dengan apa tadi? Sabar. Kalau sabar, itu masih ada apa? Aduh, ya Allah, kok kayak gini gitu. Ya. Oh iya, Masya Allah. Ya Allah, saya salah baca. Jazakallah khair. Bukan Husain, Hasan. Ya Allah, justru tambah tua. Hasan, maaf, Hasan. Ya. Bukan Husain, maaf, Hasan. Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali. Jadi ada dua, ada Hasan sama siapa? Husain. Sama-sama putranya sinten? Ali. Ada Hasan bin Ali sama Husain bin Ali. Yang di sini Hasan, maaf. Berarti diskusi antara sinten siapa sama siapa? Hasan bin Ali sama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah kita hari ini sampai di sini, dan seperti pengajian tafsir, pengajian Asmaul Husna juga selama bulan Ramadan akan libur, selama bulan Syawal juga libur. Berarti kita libur panjang 2 bulan. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada jamaah sekalian yang kemarin berpartisipasi dalam kerja bakti pengecoran. Ya, baik yang berpartisipasi dengan tenaganya atau dengan semen, pasir dan splitnya, atau yang berpartisipasi dengan makanannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kapok betul? Buk pada pegel-pegel. Ya. Jangan nganti spray-nya si pegel-pegel ya. Ya. Kapok betul? Kenapa enggak? Karena pegel-pegelnya itu efek beribadah. Karena pegel-pegelnya itu efek beribadah. Kalau pegel-pegel gara-gara maksiat, sedih. Tapi pegel-pegel gara-gara menjalankan ibadah, enggak masalah. Ya. Kalau pegel-pegelnya seminggu, pahalanya yang dia tambah suwe dan ya. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menasihati para sahabat yang berangkat jihad, kan ada yang terluka kan, ada yang tangannya hilang satu, ada yang kakinya hilang satu, ada yang kupingnya hilang satu, ya sakit. Maka Allah mengatakan, kalau kalian terluka saat berjihad, maka orang-orang kafir pun juga mereka sama terluka. Sama-sama terluka. Terus bedanya apa? Kalian dapat pahala dan mereka tidak dapat pahala. Gue pegel-pegele gara-gara kerja bakti, kalau pegel-pegele gara-gara apa? Ya. Beda tetap. Ya. Maka siap-siap kalau ada pengumuman lagi. Ya, siap-siap kalau ada pengumuman lagi. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang pahalanya selalu mengalir. Allahumma amin. Kemudian diberitahukan kepada para jamaah yang kemarin nyumbang makanan dan wadahnya belum dikembalikan oleh pondok, sudah kita sediakan wadah itu di depan masjid. Ya, sudah dicuci bersih. Tapi orang nanai sini. Ya. Karena isinya sudah habis semua, Masya Allah. Kemarin itu makanannya melimpah sampai pada berkat. Ya, jadi jam yang pada kerja waktu itu sampai bawa oleh-oleh buat yang di rumah, Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah ya, bisa dinikmati dan membuat para jamaah semangat insyaallah. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Sampai ketemu lagi di awal bulan Dzulqa'dah insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, keimanan sampai menjumpai bulan Ramadan, dan kita bisa melewati bulan Ramadan itu dengan sebaik mungkin, dan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.